Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, nuwasil insyaallah darsana lil kitab asy-syari'ah lil imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. Mazilna fi bab al-murji'ah wa su'i madhhabihim 'indal ulama. Bab mengenai kelompok murji'ah dan buruknya mazhab mereka dalam pandangan para ulama. Barakallahu fikum. Kemarin kita telah membacakan satu asar yang dinukilkan oleh Imam Al-Ajurri dari Imam Az-Zuhri. Nah, beliau mengatakan bahwa bid'ah yang sangat bermudarat kepada umat Islam adalah bid'ahnya murji'ah. Qala al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaqu ibn Abi Hassan al-Anmati qala haddathana Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi qala haddathana Shihab ibn Khirash an Abi Hamzata At-Tammar Al-A'war qala qultu li Ibrahima. Kata Abu Hamzah At-Tammar Al-A'war, aku pernah bertanya kepada Ibrahim, ma tara fi ra'yil murji'ati, bagaimana pendapat antum tentang pendapatnya kelompok murji'ah, tentang sudut pandang ideologi kelompok murji'ah, menurut penilaian antum bagaimana, wahai imam? Faqala, maka Ibrahim berkata, awaha. Naam. Awaha yu'awihu. Ya. Barakallahu fikum. Ta'biran an tawajju'in aw syaqwa min alimin aw maradin. Awaha itu adalah sebuah ibarah yang menggambarkan tentang tawajjuh. Ya, nah. Rasa sakit. Au syakwa atau sebuah pengaduan dari rasa pedih yang diderita atau penyakit. Nah, ya. Jadi kalau terjemahan simpelnya, aduh, gitu ya. Nah, aduh, antum tanya masalah kelompok ini, aduh, nah, sungguh menyakitkan. Lafaku kaulan. Mereka ini membuat kepalsuan dalam agama melalui pernyataannya, melalui ucapannya, melalui statementnya. Nah, mereka memalsukan agama ini. Fa'ana akhafuhum 'alal ummah. Dan saya pribadi, kata beliau, sangat mengkhawatirkan mereka ini akan berbahaya besar kepada umat Islam. Itu kekhawatiran beliau. Kelompok ini kalau berkembang, kalau punya pengaruh, punya kekuatan, nah, saya sangat khawatir dia akan benar-benar merusak umat Islam dan lebih umum lagi merusak umat manusia. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Wasyarru min amrihim kathirun, kata beliau. Kejelekan dari urusan mereka ini sangatlah banyak yang akan muncul. Fa iyyaka wa iyyahum, nasihat beliau. Setelah beliau mengungkapkan rasa khawatir dan takutnya beliau terhadap kelompok ini, beliau memberikan tahzir, peringatan kepada sang penanya dan juga berlaku untuk kita semua umat Islam untuk berhati-hati dari kelompok ini. Fa iyyaka, hati-hati engkau, wa iyyahum, waspadalah dari mereka. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Adapun sanad asar ini, barakallahu fikum, fihi dha'fun. Di dalamnya ada kelemahan. Li'anna fihi, karena di dalamnya ada Abu Hamzah At-Tammar. Kemudian wa Shihab Ibnu Khirash dhaifan. Abu Hamzah At-Tammar wa Shihab Ibnu Khirash dhaifan, kedua-duanya lemah. Nah. Sehingga penisbatan ucapan ini kepada Ibrahim barakallahu fikum lemah kekuatan sanadnya. Walaupun secara makna sahih, ya, kelompok ini sangat berbahaya bagi Islam dan pemeluknya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Nasrin Muhammad ibnu Kurdi qala حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد ابن حنبل maksudnya adalah Imam Ahmad. قال Imam Ahmad berkata حدثنا محمد ابن بشير قال حدثني سعيد ابن صالح An Hakim ibnu Jubair qala Ibrahimu, berkata Ibrahim, Ibrahim ibnu Adham, kata Ibrahim bin Adham al-Murji'atu akhwafu indi 'ala al-Islam min 'iddatihim min al-Azariqati. Kata beliau, kelompok Murji'ah ini menurut pandangan saya lebih mengkhawatirkan untuk Islam dari kelompok mereka dibandingkan kelompok Azariqah. Nah, Azariqah ini termasuk sekte juga, ya, aliran yang menyimpang, barakallahu fikum, firqatun minal atau min firaqil khawarij. Azariqa ini adalah salah satu kelompok dari kelompok-kelompok pecahan khawarij. Azariqa, barakallahu fikum, na'am. Summiyat bismi za'imihim. Kelompok ini dilabeli, diberi nama Az-Zariqah, diambil dari nama penanggung jawabnya, pendirinya, muassisuhum, yang bernama Nafi' ibnul Arzaq. Nah, ibnul bukan Arzaq, Azraq, salah. Nafi' ibnu Al-Azraq. Nafi' ibnul Azraq. Nah. Barakallahu fikum. Kutila fi zamani Abdullah ibni Zubair. Dan dia terbunuh ketika dia memberontak pada masa pemerintahan sahabat Abdullah bin Zubair. Barakallahu fikum. Nah. Tetapi pengikut-pengikutnya, loyalisnya masih tersisa, barakallahu fikum, dan mempertahankan ideologi tersebut sehingga mereka dikenal dengan kelompok Az-Zariqah, pengikutnya Nafi' ibnu Azraq, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi mana ucapan Ibrahim ibnu Adham, Murjiah ini lebih aku khawatirkan untuk Islam daripada kelompok Az-Zariqah, Khawarij. Nah, kalau Khawarij, kenapa barakallahu fikum mereka dikatakan lebih mending? Karena mereka menjaga agama, ad-diyana. Iya. Nah, sehingga agama itu tetap tegak. Agama itu barakallahu fikum tetap dijunjung tinggi. Syariat juga demikian. Nah, bahkan mereka sangat barakallahu fikum ketat, ya. Nah, sehingga ketika ada orang yang melakukan dosa besar bisa keluar dari agama Islam. Nah, sehingga orang-orang Az-Zariqah taat dalam beragama. Takut melakukan dosa. Nah, adapun Murji'ah sebaliknya, karena mereka punya prinsip dosa itu tidak akan mempengaruhi iman, akhirnya bergampang-gampangan dengan dosa. Makanya Murji'ah lebih berbahaya daripada Khawarij. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan barakallahu fikum dua asar, ya. Bagaimana pandangan ulama terhadap kelompok Murji'ah. Nah, intinya kelompok ini sangat berbahaya untuk Islam dan umat Islam. Nah, bahkan lebih berbahaya dari kelompok Az-Zariqah, Khawarij. Nah, tapi justru kalau yang kita lihat saat ini yang terjadi adalah dunia tampaknya lebih memusuhi Khawarij. Iya. Yeah. Kerjasama itu untuk memberantas ISIS, Al-Qaeda, barakallahu fikum, na'am. Baik. Kelompok-kelompok yang berideologi Khawarij. Nah, bersatu padu. Bukan hanya orang Islam, tapi juga orang-orang kafir. Tapi justru sebaliknya dengan kelompok Murji'ah, mereka begitu, barakallahu fikum, dikasih peluang, ya, karena dianggap sebagai orang yang punya pemikiran moderat, ya, nah, orang yang tidak kaku dalam beragama, fleksibel, mudah, nah, baik, ya, nggak apa-apa orang mau mabok, orang mau ngapain, nggak apa-apa, mukmin itu, ya, nah, barakallahu fikum. Itu terjadinya pergeseran sudut pandang manusia di masa kita. Di masa lalu para ulama berpandangan justru Murji'ah ini lebih berbahaya daripada Khawarij. Pada masa kita sebaliknya. Ya, yang Khawarij dibinasakan barakallahu fikum, yang punya ideologi Murji'ah barakallahu fikum dibina. Ya. Nah, dijaga. Nah, dimunculkan, dipublish barakallahu fikum, ma'am, bahkan diviralkan. Nah, padahal barakallahu fikum, dua-dua kelompok ini sama-sama buruknya. Murji'ah bahkan lebih buruk daripada Khawarij. Nah, dia akan merusak umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya. Barakallahu fikum. Nah, Allahumma sa'an wa alihi tiklan.